Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa midilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wa syar'u umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hakikat dari kecerdasan adalah seseorang yang dia paling banyak mengingat akan kematian, dan orang yang paling bagus persiapannya di dalam menghadapi kematian. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam hadis yang sangat mulia dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Saya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faja'ahu rajul minal Anshar." Kemudian datang seorang laki-laki dari Anshar. "Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian laki-laki ini memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma qala." Kemudian laki-laki ini berkata, bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'mini afdhal?" Siapakah orang yang beriman yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Baik akhlak dia kepada Allah, akhlak dia kepada kedua orang tuanya, akhlak dia terhadap tetangganya, akhlak dia kepada guru-gurunya, akhlak dia terhadap sesamanya, bahkan akhlak dia kepada anak kecil, bahkan akhlak dia terhadap binatang. Kemudian laki-laki ini pun bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyul mu'minin aqyas?" Lalu siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hakikat orang mukmin yang paling cerdas bukan orang mukmin yang IQ-nya di atas 140. Orang mukmin yang paling cerdas bukan orang mukmin yang paling kaya, bukan. Tapi jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang mukmin yang paling cerdas, hakikat dari kecerdasan adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. "Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan." Dan orang mukmin yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi alam kematian. "Ulaikal aqyas." Mereka inilah adalah orang mukmin yang paling cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ikhwanu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada seorang manusia pun yang akan kekal abadi hidup di dunia ini. Kita pasti mati, kita pasti meninggal. Tidak ada seorang pun, bahkan orang yang paling kafir pun, memiliki keyakinan dia akan hidup selama-lamanya. Kita bakalan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang jadi permasalahan bagi kita semua bukan masalah kematiannya. Yang jadi permasalahan buat kita dan pertanyaan yang besar buat kita, sudah siapkah kita menghadapi yang namanya alam sesudah kematian? Kita orang yang beriman, hidup di dunia ini cuma sementara. Tatkala kita sudah meninggal dunia, meninggalkan alam dunia, maka kita akan masuk ke alam selanjutnya, yaitu alam barzah atau alam kubur, sebelum kita ke alam akhirat. Dan tatkala kita masuk ke alam kubur, alam barzah, setiap kita akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Tidak ada yang keempat. Ada sebagian orang menambah empat pertanyaan selain man robuka, man nabiyuka, madinuka, man imamuka. Siapa imammu? Nanti jawablah Imam Syafi'i. Cuma tiga. Man robuka, man nabiyuka, madinuka. Lalu siapakah orang-orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan ini? Sudahkah kita, tatkala kita hidup di dunia ini, mempersiapkan untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini? Di dalam hadis yang ma'ruf bagi kita, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat panjang tentang proses pencabutan ruhnya orang yang beriman dan ruhnya orang yang kafir. Singkat cerita bahwasanya tatkala orang-orang yang beriman yang masuk ke alam kubur, orang yang beriman masuk ke alam kubur, didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditanya tentang tiga pertanyaan ini. Man robbuka, man nabiyuka, madinuka. Dikatakan orang ini adalah orang yang beriman, orang yang berilmu dan beramal. Sewaktu di dunia berarti dia mengilmui hakikat mengenal Allah itu seperti apa, hakikat mengenal nabinya itu seperti apa, hakikat mengenal agamanya itu seperti apa. Maka tatkala dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Tatkala orang ini bisa menjawab tiga pertanyaan kubur ini, fayakulan, maka dua malaikat ini berkata, wama yudrika, dari mana kamu bisa tahu? Kok kamu bisa tahu? Fayakulu, maka orang ini berkata, qara'tu kitaballah, saya baca kitaballah. Fa'amantu bihi, saya mengimaninya. Wasaddaqtu bihi, dan saya membenarkannya. Adapun orang yang kafir atau orang yang ragu-ragu, tatkala ditanya tentang tiga pertanyaan kubur ini, dia menjawab apa? Ha ha ha, la adri, saya enggak tahu. Ha ha ha, saya enggak tahu. Sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu. Antum perhatikan ya. Jadi orang ini mengatakan apa? Sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, fakultuhu, saya ikut-ikutan. Berarti mungkin sewaktu di dunia, ya, dia pernah mendengar bahwasanya Allah adalah Rabb saya, fakultuhu, saya ikut-ikutan. Sewaktu di dunia orang-orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi saya, fakultuhu, saya pun ikut-ikutan. Sewaktu di dunia orang-orang mengatakan bahwasanya agama saya adalah Islam, fakultuhu, saya pun ikut-ikutan. Maka orang yang seperti ini mendapatkan siksa kubur, dipukul dari palu yang terbuat dari besi, dan seandainya palu tersebut dipukulkan pada sebuah gunung yang hancur yang besar, maka gunung tersebut akan hancur. Dari dalil yang mulia ini, para ulama membuat suatu kaidah bahwasanya di dalam masalah akidah tidak boleh seseorang taklid. Tatkala dia meyakini sesuatu terkait dengan akidah, harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Tatkala di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang-orang berimanlah yang bisa menjawab tiga pertanyaan kubur. Man robuka, man nabiyuka, madinuka. Lalu bagaimana sih hakikat seseorang itu dikatakan telah mengenal Allah, sehingga dia bisa menjawab tiga pertanyaan kubur ini. Hakikat seseorang itu dikatakan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, selain dia mengenal nama-nama dan sifat Allah, adalah dia mengenal akan hak Allah yang paling agung. Yang insya Allah ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Sa'id. Ya, hak Allah yang paling agung di dalam bab yang pertama, ya tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, at-tadri ma haqullahi alal abid, wa ma haqul abid alallah. Tatkala ditanya ini, Mu'ad Berkata Allahu a'lam bishawab. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka Rasulullah menjawab, menjelaskan haqqullahi 'alal 'abid au 'alal ibad ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya. Jadi hakikat dari seseorang itu mengenal Allah adalah jika dia mengenal hak Allah dalam artian kewajiban dia sebagai seorang hamba, apa yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan adalah ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, mereka beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Dan tidaklah mungkin kita dapat merealisasikan, ya, tidaklah mungkin kita dapat menunaikan hak Allah berupa beribadah dan menjauhi kesyirikan kecuali kita paham hakikat dari ibadah itu seperti apa, hakikat dari kesyirikan itu seperti apa. Karena ibadah itu banyak bentuknya, kesyirikan juga banyak bentuknya. Bagaimana seseorang bisa menunaikan hak Allah kalau dia enggak paham hakikat ibadah itu seperti apa, hakikat syirik itu seperti apa? Oleh karena itulah masya Allah kita terbantu dengan seorang ulama al-mujaddid abad yang ke-12 Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak bagi beliau. Beliau telah menyusun sebuah kitab yaitu Kitab Tauhid yang judul aslinya apa? Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Jadi menjelaskan akan hak-hak Allah. Sehingga inti dari Kitab Tauhid itu, imam menjelaskan masalah ibadah, imam menjelaskan masalah syirik. Karena tidak mungkin sekali lagi orang itu bisa melakukan peribadatan kepada Allah, kecuali dia mengenal hakikat dari ibadah. Berapa banyak orang yang enggak paham ibadah, hakikat dari ibadah, sehingga dia palingkan ibadah ini kepada selain Allah. Maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang akbar. Sarful ibadah li ghairillahi syirkun akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Kalau kita ingin tahu di antara bentuk perbedaan suatu amalan itu syirik akbar atau syirik asghar, lihat. Kalau di dalam amalan tersebut ada pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka mesti ya hukumnya adalah syirik akbar. Takut ibadah, menyembelih adalah ibadah. Kemudian cinta adalah ibadah. Tatkala ini adalah ibadah, maka wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang enggak paham bahwasanya takut adalah ibadah sehingga dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Di sekitar Jogja ini mungkin sebagian orang tatkala ke pantai selatan enggak berani pakai baju warna hijau, takut. Takut apa? Takut diculik oleh Nyi Roro Kidul, takut. Tatkala dia memalingkan takut yang seperti ini, ya, takut kepada jin dapat menimpakan kemudaratan sehingga tatkala dia tidak berani pakai baju hijau, tatkala dia ke pantai selatan, terjerumuslah dia dalam kesyirikan yang akbar, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia enggak paham bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Di antara bentuk kesyirikan yang wajib kita ketahui adalah sihir. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan di dalam kitabnya ini bab tentang sihir. Itu bab yang ke-24. Al-babu ar-rabi'u wal-isrun. Bab yang ke-24. Diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu babu ma ja'a fi sihri. Babu ma ja'a fi sihri ay minal wa'idi wa bayani munafatihi litauhid wa takfiri fa'ilihi. Makna dari babu ma ja'a fi sihri yaitu ya penjelasan minal wa'id dari ancaman, wa bayani munafatihi litauhid dan penjelasan bahwasanya syirik ini dapat menafikan tauhid. Wa takfiri fa'ilihi dan penjelasan akan kafirnya orang yang dia melakukan perbuatan sihir. Di dalam bab ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan Kitab Tauhid. Munasabatul hadzal bab li Kitab Tauhid. Ini poin yang pertama yang kita akan bahas. Dan yang kedua, poin yang kedua yang kita akan bahas adalah makna sihri, definisi dari sihir. Adapun poin yang ketiga adalah anwa'us sihri, macam-macam sihir. Poin yang keempat adalah hikmah dari pengharaman sihir. Hikmatu al-hikmatu min tahrimis sihri. Hikmah dari pengharaman sihir. Jadi ada poin cukup banyak, poinnya sekitar ada 9 poin yang kita akan bahas. Adapun poin yang kelima adalah hukum mempelajari ilmu sihir. Apa sih hukum mempelajari ilmu sihir? Kemudian yang keenam adalah alamatun yu'rafu bihas sahir. Ciri-ciri atau tanda-tanda yang dengannya diketahui tukang sihir. Sekitar nanti ada 9 ciri tukang sihir. Yang apabila kita dapatkan, apabila ada seseorang ya terdapat salah satu dari ciri ini, maka ketahuilah dia pasti tukang sihir. Yang ketujuh adalah hukuman bagi tukang sihir. Adapun yang kelapan adalah min subulil wiqayati minas sihri. Di antara cara-cara menjaga dari sihir. Itu poin yang kedelapan. Adapun poin yang kesembilan adalah penjelasan dalil yang menunjukkan akan haramnya sihir. Dan poin yang terakhir terkait masalah nusrah. Nusrah itu pengobatan sihir. Sekitar jadi ada 10 poin yang kita akan bahas pada bab yang ke-24 ini. Yang hakikatnya Anda gabung ya, bab yang ke-24 ini digabung dengan bab masalah nusrah, karena pembahasannya masih satu atau masih sama. Kita langsung bahas poin yang pertama adalah hubungan bab dengan kitab Tauhid. Maknanya, kenapa masalah sihir ini kok dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid? Apa hubungannya dengan Tauhid? Anda ambil penjelasan dari kitab Tamhid halaman 296. Kalau pada buku Anda, Tamhid ini ditulis oleh Syekh Al-Syekh pada halaman 296. Beliau mengatakan munasabatu dzikri sihri li kitabit tauhid, hubungan penyebutan sihir dalam kitab tauhid adalah anna sihra nau'an minasyirki, karena sihir ini adalah jenis kesyirikan. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahara faqad asyraka, barang siapa yang berbuat sihir maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Fasihru, dan sihir ini ahadu anwa'i syirkil akbar, termasuk dari bentuk kesyirikan yang akbar ya, yang dapat menafikan tauhid, aslu tauhid pada diri seseorang. Sebagaimana yang telah antum pelajari bersama Ustaz Sa'id hafizhahullah ta'ala, bahwasanya yang namanya tauhid itu ada aslu tauhid, ada kamalu tauhid. Kamalu tauhid terbagi menjadi dua, kamalul wajib sama kamalul mustahab. Apabila suatu amalan menghilangkan aslu tauhid ya, maka berarti amalan ini masuk ke dalam kategori apa? Syirkun akbar. Dan orang ini bisa dikafirkan ya, jika dia tidak bertobat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Sebenarnya sihir itu ada para ulama yang membaginya menjadi dua. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Itu sihir yang di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan, dan ada bentuk sihir yang tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada syaitan. Sebagaimana yang Anda dapatkan penjelasan dari kitab Tauhid Muyassar ini. Ya. Jadi sihir itu terbagi menjadi dua, ada sihir dengan bantuan syaitan yang pelakunya ini mendekatkan diri kepada syaitan ya, dengan beribadah kepada syaitan. Adapun jenis sihir yang kedua adalah sihir tanpa perantara bantuan syaitan. Dia dengan perantara obat-obatan, tapi pengaruhnya seperti pengaruh sihir. Dan di antara bentuk sihir yang tanpa bantuan syaitan yang hukumnya adalah haram, dosa besar, namun tidak masuk dalam kategori syirik akbar adalah di sini dikatakan kecepatan tangan, khifatul yad, atau kecepatan tangan atau tangan yang tersembunyi, atau mungkin dalam kita artikan apa seperti sulap ya, sulap itu termasuk kategori sihir ya. Namun yang dibahas di dalam kitab ini maksudnya adalah sihir yang di dalamnya ada unsur apa, meminta tolong kepada syaitan, ada unsur peribadahan. Oleh karena itulah tatkala Syekh Al-Syekh di dalam kitab Tamhidnya menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya sihir ini termasuk dari jenis syirikan yang akbar. Jadi maksud di dalam bab ini yang kita bahas adalah sihir yang di dalamnya ada unsur minta tolong kepada syaitan. Ya, tatkala orang minta tolong kepada syaitan, syaitan yang mana syaitan tidak akan menolongnya kecuali nanti syaitan minta syarat. Dan biasanya syarat-syaratnya adalah syarat-syarat yang berbau kesyirikan yang akbar ataupun kekufuran yang akbar. Kemudian poin yang kedua adalah definisi sihir. Dan ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Kalau pada buku anak ini halaman 343 yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan makna sihir lughatan secara bahasa adalah kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Sihir secara bahasa kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Beliau menjelaskan wa kullu ma latufa wa khafiya sababuhu aninnas yusamma sihran secara bahasa. Ya, secara bahasa setiap sesuatu yang lembut dan samar sebabnya atas manusia maka dinamakan dengan sihir. Secara bahasa di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal minal bayani lasihran. Sesungguhnya di antara bentuk al-bayan, al-kalamu al-balik, perkataan yang memukau. Terkadang ada orang yang berpidato yang masya Allah retorikanya sangat bagus. Ya. Dan kalau seorang mendengar seakan-akan dia tersihir, manut-manut apa yang dikatakan oleh orang ini. Jadi di antara bayan ini adalah sihir. Kenapa? Karena orang yang terkadang dia mengucapkan perkataan yang indah, yang memukau, membuat hati ini berpaling, condong kepada perkataan tersebut, dan perkataan yang memukau ini memberikan asar pengaruh sebagaimana pengaruhnya sihir. Lembut, samar. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, orang awalnya sehat, tahu-tahu perutnya apa? Gendut. Ya, dalamnya apa? Gergaji. Piring. Tanpa terasa. Sebabnya samar. Ya, tahu-tahu dia gila. Ini sihir secara bahasa. Jadi segala sesuatu yang samar dan lembut sebabnya atas manusia dinamakan sihir. Akan tapi bayan ini, ya dia dikatakan sihir secara bahasa. Sehingga hukumnya apa nih? Al-bayan, penjelasan yang memukau. Ya secara hukum asal mubah-mubah saja. Ya, tidak masalah. Kemudian di antara bentuk sihir secara bahasa adalah namimah, adu domba. Mengadu domba. Sebagaimana sabda Rasulullah, ala unabbiikum mal adatu. Maka aku kabarkan kepada kalian apa itu al-adatu, yakni as-sihri, hiya an-namimah. Yaitu an-namimah, al-qolatu bainan nas, yaitu memecah belah antara manusia. Ngadu domba. Ya, pasangan suami istri yang saling mencinta, kemudian ada orang yang tidak suka, kemudian si yang orang tidak suka mengatakan, suami kamu mengatakan ini, ya fulan, istri ente mengatakan ini. Padahal tidak. Ya, tahu-tahu, berantem, pecah tanpa mereka sadari. Ya, pengaruhnya seperti pengaruh sihir. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa bahwasanya sihir adalah segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Adapun secara syar'an, secara syar'i adalah ibaratun an azaim wa ruqa wa uqadin yu'athiru fi badanil mashur bil qatri aw bil maradi aw أو بالإخلال بأقله أو يفرق بين الزوجين أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليه. Inilah sihir secara syar'i, secara syariat. Ya, ditinjau dari alat-alat atau wasilah-wasilah yang digunakan tukang sihir untuk menyihir seseorang. Yaitu ibarat sebuah ungkapan an azaim dari jimat-jimat. Warqa jampi-jampi, ya, jimat-jimat dan jampi-jampi, wa uqadin dan ikatan-ikatan atau buhul-buhul, yu'athiru, yang ini semua jimat-jimat, jampi-jampi, ikatan-ikatan, yu'athiru fi badanil mashur, memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir. Ima bil qatri, imam bisa menyebabkan orang yang terkena sihir ini mati atau sakit, atau dia dihayalkan melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya, sebagaimana sihir yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dihayalkan sesuatu, melakukan sesuatu kepada istrinya padahal dia tidak melakukannya, kemudian datanglah malaikat Jibril meruqyah beliau. Atau yufarriqu baina zawjaini, memisahkan pasangan suami istri. Atau mungkin ada seorang suami yang hendak ya berhubungan dengan istrinya tapi dia tidak mampu. Ini diantara bentuk-bentuk sihir. Fasahir, kata beliau, maka sihir biasanya ya, tukang sihir ini dia menyimpulkan suatu ikatan-ikatan dengan benang, kemudian meniupnya ya, sumayan fusufiha min rikihi, meniupnya dengan ludahnya dan minta tolong kepada syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejelekan naffatsati, tiupan-tiupan ya. Tukang sihir ya, tatkala dia mempraktikkan sihirnya bil fil uqad, buhul-buhul, meniup buhul-buhul ya, kemudian minta tolong kepada syaitan, yang ini dengan izin Allah dapat memberikan pengaruh pada orang yang terkena sihir. Ini sihir secara syar'i, yang hukumnya nanti adalah syirkun akbar ya. Kemudian langsung kita poin yang ketiga adalah macam-macam sihir. Ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid halaman 344 dan Nawakidul Islam halaman 142 yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Jadi I'anatul Mustafid dan Nawakidul Islam sarahnya ya, ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Beliau mengatakan as-sihru fi syar'i yanqasimu ila qismaini. Jadi sihir secara syar'i itu terbagi menjadi dua macam. Dua bentuk. Yang pertama adalah hakikiyun wa takhyiliyun. Hakiki dan takhyili. Adapun sihir yang hakiki adalah sihir yang tadi sudah kita jelaskan, sihir secara syar'i. Yang mana sihir ini benar-benar memberikan pengaruh pada badan atau jasad atau pikiran orang yang disihir. Ima membunuhnya, ima sakit, ima dia jadi gila. Ini sihir yang hakiki. Jadi benar-benar memberikan pengaruh pada jasad orang yang terkena sihir. Adapun yang kedua adalah sihir takhyili. Wa huwa laisa lahu haqiqatun. Yang mana sihir ini sebenarnya tidak ada hakikatnya. Yaitu wa huwa ma yu'athiru fil absar wal anzar. Yaitu sihir yang dia memberikan pengaruh pada penglihatan. Ya. Fatara syai'a ala khilafin ma huwa alaihi. Seakan-akan Anda melihat sesuatu tapi menyelisihi. Seperti misalnya orang yang bacok tangannya misalnya ya. Sebenarnya dia tidak membacok tangannya. Ya, kita tersihir oleh mata kita. Atau orang yang dilindes oleh mobil, tersihir mata kita seakan-akan dia benar-benar dilindes, padahal itu tidak dilindes oleh mobil. Atau orang yang dibuntungi kepalanya itu ya, seperti debus atau apa itu ya, padahal itu hakikatnya tidak, yang mungkin yang dipotong adalah apa, kedebong pisang itu ya, cuman penglihatan kita itu adalah orang, mata kita yang tersihir. Atau seperti sihir yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun tatkala melawan Nabi Musa itu ya, sihirnya Fir'aun itu adalah sihir yang takhyili, yang mengenai, yang memberikan pengaruh pada penglihatan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 116, Allah berfirman, "Falamma alqau saharu ayunan nas." Ya, falamma alqau. Tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, benang-benang mereka, tali-tali mereka, saharu ayunan nas. Maka mereka menyihir apa? Mata-mata manusia. Para manusia melihat benang-benang, tali-tali, tongkat-tongkat yang dilemparkan itu adalah seperti apa? Ular. Padahal itu hakikatnya apa? Tongkat. Hakikatnya adalah tali. Kalau kita pegang, enggak gigit. Cuman pandangan mata kita itu adalah apa? Ular. Ini adalah sihir yang takhili. Oleh karena itulah di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, maqala saharun nas. Allah tidak mengatakan saharun nas, tapi Allah berfirman saharu ayunan nas, menyihir penglihatan manusia. Seperti sulap mungkin ya, termasuk dari sihir yang takhili. Kemudian poin yang keempat, hikmah dari pengharaman sihir. Mengapa sihir diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Di sini ada dua hikmah. Yang pertama, anna fihi ibadatun lisyayatin wa taqarruban ilaihim. Karena di dalam sihir ada unsur peribadatan kepada syaitan dan pendekatan diri kepada mereka. Fasyaitanu, yang mananya syaitan, la yuti'u sahir ala sihrihi illa idza taqarraba ilaihi sahir bi syai'in minal ibadah au minal kufri billah. Yang mana sihir, yang mana syaitan tidaklah mentaati tukang sihir kecuali tukang sihir ini mendekatkan diri kepada dia, kepada syaitan, dengan sesuatu dari macam-macam ibadah atau sesuatu yang berbau kekufuran. Biasanya ya, penyihir itu tatkala ingin menyihir seseorang ya, maka nanti syaitannya minta syarat, dan syaratnya inilah yang berbau ibadah atau berbau kekufuran. Semakin besar kesyirikan yang dia lakukan, semakin besar kekufuran yang dia lakukan, maka pertolongan syaitan pun akan semakin besar yang diberikan. Dan ibadah yang paling agung itu apa? Sujud. Ya, dia sujud. Suatu saat nanti tukang sihir akan disuruh sujud oleh apa? Syaitan. Sujud ini adalah bentuk peribadahan yang paling agung. Sebagaimana yang telah kita pahami, ibadah secara bahasa itu apa? At-tadallul wal khudu, perendahan diri dan ketundukan. Perendahan diri. Segala amalan yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, maka itu adalah ibadah. Dan sebesar-besar perendahan diri yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita sujud. Kita meletakkan wajah kita yang mulia di bawah, ya. Sementara bagian afwan, bagian bangun kita yang rendah kita letakkan di mana? Di atas. Menunjukkan perendahan-perendahan yang sangat. Yang ini ya wajib kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekufuran yang paling kufur adalah apa? Menghina Al-Qur'an. Oleh karena itu mungkin pada sebagian tukang sihir ya, syaitan mengasih syarat untuk menghina Al-Qur'an. Biasanya nanti lembaran-lembaran Al-Qur'an ditaruh di tempat kloset mereka dan mereka jadikan untuk buang air besar diduduki. Dan ini terjadi ya. Sebagaimana yang pernah Anda dapatkan ceritanya dari Ustaz Abu Sa'ad ya, orang Jawa Timur. Pak Ustaz atau Pak Kiai ngasih mandat kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal jangan masuk ke kamar saya, kamar rahasianya. Anaknya penasaran, kata Abu Sa'ad, ternyata di kamarnya ada kamar mandi. Kemudian anaknya masuk, ternyata di dalam kamar mandi terdapat lembaran-lembaran Al-Qur'an. Ya, ini bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adalah bentuk kekufuran yang paling kufur. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas mana para ulama berbeda pendapat tentang taubatnya orang yang menghina Allah, menghina Rasulnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan taubatnya tidak diterima. Mazhab Hambali, mereka berpendapat taubatnya orang yang menghina Allah walaupun bercanda, ya, maka taubatnya tidak diterima. Dia dibunuh, kemudian dikuburkan jauh dari pekuburan kaum muslimin. Tapi yang sahih taubatnya diterima karena keumuman dalilnya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, alasan mengapa sihir itu diharamkan adalah fihi fasadun adhimun lil mujtama. Karena di dalam sihir itu ada kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat. Ya, bisa membuat seorang terbunuh, sakit, memisahkan pasangan suami istri, mungkin sebab permusuhan antara kampung, ya, dengan sebab sihir. Ini dua alasan mengapa sihir itu diharamkan. Kemudian poin yang kelima adalah hukum mempelajari ilmu sihir, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 299. Jadi antum nanti bisa rujuk ya dari kitab yang ana ambil. Dikatakan oleh pensyarah kitab pensyarah kitab Tamhid, yang pensyarah kitab Tauhid, beliau mengatakan ta'allumu sihri hunaka maratib. Mempelajari ilmu sihir itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama, ayata'allama dhalika nadhariyan wala ya'maluhu. Mempelajari sihir sekedar nadhariyan, teori, dan dia tidak mempraktekannya. Belajar sihir sekedar teori. Mungkin dia lihat tukang sihir, mempraktekan sihirnya, pengen tahu kok dia bisa ya. Ah, saya pengen belajar. Dia belajar, tapi dia tidak pernah dia praktekan. Seandainya dia praktekan, bisa, tapi enggak pernah dia praktekan walaupun sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ayata'allamahu wa ya'malahu walau marratan. Belajar sihir dan dia mempraktekannya walau marratan, walaupun sekali. Yang pertama, belajar sihir sekedar teorinya tidak pernah dipraktekan. Yang kedua, belajar sihir ya, cuman dia praktekan sekali. Yang ketiga, wa hunaka martabatus sahir. Yang ketiga ini martabat tukang sihir. Memang dia belajar sihir sejak kecil, punya cita-cita jadi tukang sihir. Dia lihat tukang sihir itu laris di TV. Ya, banyak yang jadi artis mungkin, maka dia belajar sihir. Tujuannya apa? Dia belajar sihir ya, memang untuk mempraktikkan sihir, memang ingin jadi tukang sihir. Wa ya'malu bihi daiman. Yang mana dia terus ya, dia melakukan sihir daiman selalu. Bagaimana hukum tiga maratib ini? Apakah hukumnya sama atau hukumnya dibedakan? Antum ah. Yang pertama kira-kira hukumnya apa? Belajar sihir sekedar teori, enggak pernah diamalkan. Menurut antum kira-kira apa? Hukumnya? Haram? Syirik asghar? Syirik kecil? Boleh? Syirik asghar. Kalau antum yang kedua, belajar sihir dipraktikkan sekali, haram sampai syirik? Syirik akbar. Kalau yang pertama, antum setuju? Syirik asghar? Tidak dipraktikkan? Ah, enggak tahu. Kalau yang ketiga jelas ya. Jadi tukang sihir, jelas syirik akbar. Kalau yang pertama, kira-kira apa? Syirik akbar. Semuanya syirik akbar. Kan tadi kita sudah bahas ya. Kenapa sihir itu diharamkan? Karena orang yang belajar sihir mesti di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan walaupun dia tidak praktekan. Ya, makanya di sini dikatakan al-jawabu, dan jawabannya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala yang nanti juga kita akan jelaskan, surah Al-Baqarah ayat 102, Allah berfirman wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir kepada seseorang, wala yu'allimani Harut wa Marut, tidaklah keduanya orang ini mengajarkan kepada seseorang tentang sihir, hatta yakula, sampai keduanya ini berkata apa? Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, fala takfur, maka jangan kamu kufur. Menunjukkan apa? Belajar sihir mesti kufur walaupun dia tidak pernah dipraktikkan sihirnya. Di sini dikatakan menunjukkan fadalla ala anna ta'alluma bimujarradihi kufrun ya. Walihada naqulu as-sahih an anna ta'alluma sihri walau biduni amal sirkun. Jadi orang yang belajar sihir yang sahih walaupun dia tidak mengamalkannya adalah kufur. Dan kufur yang di sini adalah kufur akbar. Kenapa? Karena orang yang belajar sihir mesti dia di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan. Kemudian kita langsung poin yang ke-6, alamatun yu'rafu bihas sahir. Ini penting ya. Tanda-tanda atau ciri-ciri yang dengannya diketahui sihir. Anda ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar, ini ditulis oleh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwaili. Beliau mengatakan, "Idza wajadta alamatan wahidatan, jika Anda mendapatkan satu alamat, min hadhil alamati, dari alamat-alamat ini, fi ahadil mu'alijina, pada seorang mu'alijina, tabib, orang pintar, ya, ahli pengobatan, fahuwa sahirun bila adana syakkin, kata beliau. Maka dia adalah sihir tanpa diragukan lagi. Jadi jika kita dapatkan salah satu alamat dari alamat-alamat ini, satu saja, pada seorang pengobat yang dia biasa mengobati orang, maka dia adalah sahirun bila adana syakkin. Maka dia adalah tukang sihir tanpa diragukan lagi. Yang pertama, yas'alu al-maridu an ismihi wa ismi ummihi. Bertanya kepada orang yang sakit, namanya dan nama ibunya. Yang pertama, bertanya kepada orang yang sakit akan nama dirinya dan nama ibunya. Jadi kalau kita dapatkan ada orang yang ngaku bisa menyembuhkan penyakit, kemudian ada seseorang berobat, kok ditanya, nama kamu siapa dek? Nama ibumu siapa dek? Ah, berarti ini ciri tukang sihir. Ya. Kenapa kok nama ibunya juga ditanya? Ini Allah a'lam bisawab ya, tidak ada penjelasannya di sini. Mungkin beliau mendapatkan, meneliti kebanyakan tukang sihir, ya tatkala bertanya kepada seseorang, ya dia bertanya tentang namanya dan nama ibunya. Dan dulu sebelum ana kenal salaf, pernah tetangga ana disihir oleh seseorang, katanya sihirnya dari Kalimantan. Kemudian pernah kami dikumpulkan, waktu ana belum kenal salaf ya, di rumahnya. Kemudian didatangkan seseorang, ustadz katanya gitu ya, yang memimpin acara ruqyah tersebut. Dan orang ini membaca, mengirim fatihah ditujukan kepada fulan ini yang terkena sihir, tapi disandarkan kepada ibunya, fulan binti fulana. Hanya saja pada saat itu ana hanya bertanya-tanya, kok disandarkan kepada ibunya ya, apa ini anak zina apa? Biasanya kan ya, kalau anak kan disandarkan kepada ibunya adalah anak zina. Oh mungkin, kalau anak sudah belajar, tahu ini, oh mungkin, begitulah mungkin bentuk pengobatan sihir. Dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Ya. Kemudian yang kedua, ya'khudhu atharu min atharil marid. Mengambil athar dari athar-athar orang yang sakit. Ima yang diambil adalah bajunya, thawbunnya, komisnya, aba'ahnya, aba itu mantel, daster. Pokoknya sesuatu yang pernah dipakai oleh orang yang sakit. Ima sisirnya, ima rambutnya. Sebagaimana Rasulullah tatkala terkena sihir dengan perantara apa sih? Mustun ya. Apa sisir yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Yang di situ ada rambutnya Rasulullah. Ini digunakan wasilah oleh tukang sihir untuk menyihir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kitabatu tolasim, menulis jimat-jimat atau mantra-mantra. Yang ketiga, menulis jimat-jimat atau mantra-mantra. Kemudian yang keempat, tilawatul azaim wa tolasim ghairil mafhumah, membaca jimat-jimat atau mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Nah, jadi tukang sihir mungkin tatkala mempraktekkan ilmu sihirnya, dia menggunakan mantra-mantra atau kalimat-kalimat yang tidak bisa kita pahami maknanya. Mungkin diantara bentuk mantra-mantra yang mereka ucapkan adalah menyebut nama-nama syaitan. Seperti mungkin ada kalimat bim salabim abra katabra. Ah itu apa itu? Ya, jangan-jangan ini kan ini apa maknanya? Jangan-jangan ini nama syaitan. Contoh saja ya. Kemudian yang kelima, ahyanan terkadang yatlubu hayawanan, meminta hewan bisifatin muayyatin, dengan sifat tertentu, meminta hewan dengan sifat yang tertentu untuk disembelih. Kalau kita di Indonesia apa? Ayam cemani, ayam hitam yang semuanya serba hitam. Dan tatkala disembih wala yuzkaru ismullah alaihi, tidak disebutkan nama Allah. Jadi nanti sahirnya ini minta dicarikan ayam hitam, kemudian disembelih dengan syarat tidak boleh menyebut nama Allah. Warubama, dan terkadang ya, la takha bi damihi amakinal alim, melumuri dengan darah binatang tersebut tempat-tempat yang sakit. Dipotong, kemudian darahnya ditadangi, kemudian dilumurkan kepada tempat yang sakit. Au yarmi bihi fi makanin kharbin, atau dilemparkan pada tempat yang berlubang. Mungkin ini untuk makan setannya mungkin ya. Mungkin karena setan senang tempat-tempat yang berlubang, dan setan tidak mungkin bisa makan tulang atau daging yang semisalnya, tidak bisa makan makanan yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melempar tulang, maka jangan lupa kita ucapkan bismillah. Biar yang makan adalah jin muslim. Kalau jin yang kafir tidak bisa memakannya. Kemudian yang ke-6 adalah i'ta'ul marid, memberikan orang yang sakit hijaban, tirai atau jimat atau kain tertentu yang berbentuk yahtawi ala murabi'at, yang berbentuk persegi empat, bidakhiliha hurufun au arqamun, yang di dalamnya ada huruf-huruf atau angka-angka. Tahu ya biasanya ya, diberikan sesuatu di dalamnya ada huruf-huruf gak jelas dan angka-angka gak jelas, tulisannya pun gak jelas maknanya apa. Kemudian yang ke-7 adalah berbicara bikalamin ghairi mafhumin, berbicara dengan pembicaraan yang tidak jelas, atau mulutnya berkomat kamit mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Yang ke-8 adalah memberikan kepada orang yang sakit aurakon, kertas, untuk dibakar dan berasap dengannya. Jadi mungkin ada sihir yang ingin mengobati seseorang. Orang yang sakit ini diberikan kertas, dituliskan sesuatu, dan diperintahkan untuk membakarnya, dan kemudian bermandi asap dengan bakaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memberikan sesuatu kepada orang yang sakit untuk dipendam di dalam tanah. Memberikan sesuatu pada orang yang sakit untuk dipendam ke dalam tanah. Ini diantara alamat-alamat tukang sihir. Sekali lagi, kalau kita dapatkan pada diri seseorang yang mengaku dia adalah seorang tabib, kok ada salah satu dari ke-9 alamat ini, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah tukang sihir. Poin yang ke-7 adalah hadus sahir, hukuman bagi penyihir. Ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 303. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang hukuman tukang sihir, karena Babu Majafi Sihri ini, kalau kita lihat dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hanya berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah hukum sihir, dan yang kedua adalah hukuman bagi penyihir. Ya, dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah hukum sihir itu apa, dan yang kedua adalah hukuman bagi penyihir. Dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang hukuman bagi penyihir, di antaranya adalah anjundub marfu'an hadus sahiri dorbatun bisayif, rawahu Tirmidzi. Hukuman had bagi penyihir adalah dipukul dengan pedang. Maksudnya apa? Pukul, selesai ya. Maksudnya mati ya, hukuman mati. Wa fi sahih Bukhari an Bajalah ibni Abdah qala kataba Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu aniktulu kulla sahirin wa sahira. Jadi bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan kepada para bawahannya, aniktulu kulla sahirin wa sahirat, bunuhlah seluruh tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Faqatalna thalatha sawahir, maka kami telah membunuh 3 penyihir. Kemudian juga wasoha an Hafsah, dari Hafsah anaknya Umar radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyah laha saharatha fakutilat. Telah sah dari Hafsah bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya, maka fakutilat, dibunuhlah budak ini. Jadi intinya hukuman bagi penyihir itu di apa? Dibunuh. Hukuman had, Ya. Akan tetapi dijelaskan di dalam kitab Tamhid ini ternyata di sana ada perbedaan hukuman bagi penyihir. Yang di sini ada tiga pendapat. Yang pertama, annahu yuktalu mutlaqan riddatan. Bahwasanya dia dibunuh secara mutlak karena riddah. Riddah itu keluar dari Islam, murtad. Pendapat yang pertama, dibunuh secara mutlak. Orang yang belajar sihir, bunuh. Kenapa? Alasannya li'annahu la yakunu sihru illa bisyirkin. Karena tidaklah terjadi sihir itu kecuali dengan kesyirikan. Jadi ulama yang berpendapat bunuh secara mutlak, mereka berpendapat dibunuh karena apa? Mereka memandang orang yang melakukan sihir mesti apa? Syirik. Maka dibunuh. Yang kedua, ditafsir. Ya, ini sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Dilihat bentuk sihirnya. Kalau sihirnya di dalamnya ada unsur kesyirikan, maka dia dibunuh. Riddah, karena riddah telah murtad. Tapi kalau sihirnya itu tidak ada unsur kesyirikan, namun menyebabkan orang yang terkena sihir itu meninggal, maka dia dibunuh, tapi bukan karena riddah. Sebagai hukum had, karena dia telah membunuh. Orang yang membunuh, hukum hadnya apa? Dibunuh. Tapi kalau tidak sampai membunuh seseorang yang tidak ada unsur kesyirikannya, ya, maka tidak sampai dibunuh. Kecuali kalau dia menghalalkan, ya, dia menghalalkan perbuatannya, maka jelas ini dibunuh karena riddah. Kemudian pendapat yang ketiga, inilah pendapat yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu annahu yutraku amruhu ilal imam, diserahkan kepada imam, pemimpin. Ya. Bihasabi ma yarahu, sesuai dengan apa yang dia lihat. Jika imam melihat kalau membunuhnya itu ada maslahah, maka dibunuh. Kalau dia melihat tidak ada maslahah di dalam membunuhnya, maka tidak dibunuh. Ya. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Usyaih di dalam kitab Tamhid, lebih condong kepada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diserahkan kepada amir, imam. Seandainya presiden kita kenal salaf, dibolehkan bagi masyarakat Indonesia, jika dia menemukan tukang sihir, maka bunuh. Maka boleh dibunuh enggak? Nanti serampangan, ya, diserahkan kepada yang berwajib. Kemudian nomor 8, min subulil wiqayati minas sihri, di antara tata cara menjaga diri dari sihir. Ana ambil ini penjelasannya dari kitab Muqarrar Saudi, ya, yang digunakan tingkatan husto SMP, digunakan di Saudi. Di situ dikatakan di antara subul wiqayati minas sihri, di antara cara kita menjaga diri dari sihir, yang pertama adalah salatul fajri fi jamaah, salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua, tahassunu bil awradi syar'iyyah, membentengi diri dengan wirid-wirid yang syar'i. Di antaranya adalah qiraatul muawwidzat thalatha marratin fi sabah wal masa. Muawwidzat, tahu ya? Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Al-Anas. Membaca surat, tiga surat tersebut tiga kali pagi dan petang, wa indan naum, dan tatkala tidur. Kemudian qira'atu ayatil kursi fi sabah wal masa, membaca ayat kursi fi sabah wal masa, pagi dan petang, maksudnya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Sebenarnya intinya membiasakan membaca zikir pagi dan petang. Kalau kita baca zikir pagi dan petang, otomatis yang disebutkan di sini, ya, terbaca. Kemudian membaca qira'atu ayataini min akhir suratil Baqarah, membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Ya, barang siapa yang membaca dua ayat akhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka akan mencukupinya. Ya, dua surat tersebut akan menjaganya. Kemudian membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sami wa huwas samiul alim tiga kali fis sabah wal masa. Kemudian membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, tiga kali setiap pagi dan sore. Intinya kita membaca zikir pagi dan petang. Tadi yang pertama apa? Salat subuh secara berjamaah. Yang kedua membaca wirid-wirid yang syar'i pagi dan petang. Dan yang ketiga adalah memakan 7 butir kurma ujwah ala riki sabah sebelum makan pagi. Nah, ini repot nih. Memakan 7 butir kurma ujwah. Berdasarkan sabda Rasulullah, man tasabbaha bisab'i thamra ujwah lam yadurrahu dzalikal yaum samun wala sihrun. Barang siapa yang pada pagi hari dia memakan 7 butir kurma ujwah, maka pada hari itu tidaklah memudorotkannya samun wala sihrun, racun maupun sihir. Memakan 7 butir kurma ujwah. Ini diantara cara-cara membentengi diri dari sihir. Adapun penjelasan dalilnya, karena cukup panjang ya, waktunya pun dikit lagi maghrib ya. Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Besok insya Allah kita bahas poin yang ke-9, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dua dalil, satu dari Al-Quran dan satu dari hadis, yang menunjukkan akan haramnya sihir. Dan poin yang terakhir terkait masalah nusrah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pertanyaan, insya Allah akan dijawab pada pertemuan yang akan datang jika Anda bisa menjawabnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.